Mitra Bisnis, berdasarkan tulisan di Harian Kompas, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Ahok setuju jika kolom agama dalam KTP sudah seharusnya dihapuskan. Ahok berpendapat informasi agama dalam KTP itu tidak ada gunanya lantaran agama adalah urusan masing-masing pribadi. Kita ketahui dokumen internasional seperti paspor pun tidak menyertakan informasi agama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan founder Jaringan Islam Liberal, Ulil Absar Abdallah. Mas Ulil, bagaimana komentar soal ini? Kolom agama di KTP itu memang sekarang sudah ada unsur politiknya ya. Baik yang setuju maupun tidak setuju, ini memang jadikan isu ini sebagai isu politik, bukan semata-mata isu hak sipil warga negara. Jadi buat saya memang makin sensitif kita bicara mengenai masalah ini. Jadi kedua belah pihak sekarang makin susah untuk bisa berdialog, baik yang setuju maupun tidak. Makanya menurut saya solusinya adalah tidak usah dihapus, tetapi diadakan perubahan dan perbaikan terhadap peraturan yang ada, terutama undang-undang tentang pencatatan sipil kalau tidak salah ya. Karena di situ memang tampaknya adanya ketidakadilan dalam peraturan yang ada, yaitu bahwa peraturan yang ada itu masih belum memungkinkan orang-orang yang beragama bukan agama resmi, jumlahnya 6 di Indonesia, itu tidak bisa mencatatkan mereka di dalam kartu identitas mereka atau KTP mereka sesuai dengan keyakinannya. Nah, ini membuat mereka merasa seperti didiskriminasi sebagai warga negara. Saya kira setuju. Jadi buat saya, solusinya adalah ke depan diadakan perbaikan terhadap peraturan ini yang memungkinkan semua orang untuk mencatatkan kepercayaannya maupun agamanya di KTP sesuai yang mereka perlu. Ataupun kalau orang yang tidak merasa perlu untuk menyebutkan kepercayaannya atau agamanya dalam KTP, ya nggak apa-apa, mereka tidak usah. Bisa minta untuk dikosongkan saja. Kolom itu sifatnya adalah opsional. Jadi yang mau mencatatkan silahkan, yang tidak mau juga silahkan. Tapi Mas Ulil, di mana sebenarnya unsur politis yang terkandung dalam wacana penghilangan kolom agama di kartu identitas ini? Unsur politisnya sebetulnya di sini. Orang yang setuju dengan pencantuman, setuju dengan kolom agama, mereka menganggap bahwa penghapusan kolom itu dianggap ini ancaman terhadap kelompok mayoritas. Sebaliknya, yang menentang kolom ini, mereka menganggap bahwa ini adalah dominasi mayoritas. Jadi buat saya, kalau sudah begini, konstruksi masalahnya itu sudah nggak sehat. Ini sudah kayak adu kuat-kuatan antara yang besar dan yang kecil. Kalau kita berhadapan dengan situasi seperti ini, tidak produktif buat saya untuk membangun suatu kehidupan sosial yang lebih damai dan membangun koeksistensi damai antara para pemeluk agama dan yang lain ya. Ya sudahlah, kalau misalnya masing-masing pihak ngotot, buat saya ya tadi itu kolom agama itu opsional. Dan menurut saya sih gini, di dalam undang-undang atau peraturan yang baru, itu sudah ada perbaikan. Ternyata perbaikannya itu belum komprehensif memang. Di dalam perbaikan itu misalnya teman-teman yang menganut Konghucu itu dibolehkan sekarang kan, karena itu sudah dianggap sebagai agama yang resmi. Tapi yang di luar kategori agama resmi atau kepercayaan resmi masih belum bisa mencatatkan. Misalnya penganut kepercayaan lokal yang tersebar di berbagai kawasan di Indonesia, mereka mengeluhkan karena masih ada diskriminasi. Nah kalau begitu ya perbaikannya diperluas, orang-orang yang menganut kepercayaan lokal juga bisa mencatatkan kepercayaannya itu di dalam KTP gitu. Lantas apakah seharusnya ada juga intervensi pemerintah jika pada perkembangannya isu ini bisa berpotensi mengganggu kesatuan kita sebagai bangsa? Pemerintah itu tidak satu-satunya faktor untuk mengatasi ini ya. Pemerintah penting, terutama menegakkan peraturan yang berkaitan dengan masalah toleransi ini. Tetapi itu nggak cukup, karena pemerintah itu sebetulnya adalah dalam faktanya mereka itu kan pemadam kebakaran aja, tetapi sumber apinya kan bukan dari pemerintah, sumber apinya ya di masyarakat itu sendiri. Munculnya ketegangan-ketegangan sosial di masyarakat karena adanya perubahan dalam cara pandang keagamaan, menguatnya konservatisme keagamaan, munculnya pemahaman keagamaan yang eksklusif dan intoleran, itu semua kan ya fakta di masyarakat, kita nggak bisa menutup mata itu. Ya kalau kita mau menyalahkan sesuatu ya, karena kita sekarang punya kebebasan pasca reformasi dan semua orang bisa berekspresi, harga yang harus kita bayar ya kita punya masyarakat yang kemudian memakai isu agama untuk menyalurkan aspirasi politik mereka gitu, juga mengekspresikan pandangan keagamaan yang eksklusif, itu kan bagian dari harga kebebasan yang harus kita bayar pasca reformasi. Nah, kalau mau bebas ya harus menghadapi dua hal sekaligus, bebas untuk mengatakan hal yang sifatnya toleran dan juga hal yang tidak toleran juga gitu. Menurut saya harus dikritik juga ya praktek keberagamaan masyarakat ini, sebagian, tidak semua lah ya. Kenapa mereka ini kok mengadopsi pandangan-pandangan keagamaan yang tidak menoleransi orang lain gitu? Apa masalahnya? Itu juga harus dikritik gitu. Dan kritik itu memang tidak bisa dari luar, harus dari dalam agama bersangkutan. Misalnya, kalau ada kecenderungan intoleransi di dalam kalangan Kristen, ya yang bisa mengkritik itu kalangan Kristen, bukan kalangan Islam. Karena kalau kalangan Islam nanti dianggap mencampuri urusan dalam orang Kristen. Sebaliknya, kalau ada gejala intoleransi di dalam umat Islam, yang harus mengkritik orang Islam sendiri. Karena kalau orang Kristen melakukan kritik, nanti dianggap mencampuri urusan dalam orang Islam dan bisa menimbulkan iritasi di kalangan Muslim, kan. Itu yang saya sebut dengan internal criticism. Demikian founder jaringan Islam Liberal Ulil Absar Abdallah, saya Gery Sadewa.